Bismillah. Bismillah çek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terdengar suara enggak yang di belakang? Kecil. Kecil berarti bukan pakai sound system. Ada suaranya keluar dari speaker? Hah? Ada. Tapi kecil ya. Baik, coba kita tunggu dulu. Bismillah. Bismillah. Nah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca Mukhtasar Sahih Muslim karya Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah. Kita masuk pada babun man qatala rajulan minal kufar ba'da an qala la ilaha illallah. Bab orang yang membunuh orang kafir setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Dan dalam bab ini Al-Mundhiri mengutip 3 hadis dari Sahih Muslim. Dan seperti yang kita sampaikan dalam pengantar sebelumnya, bahwa susunan yang dibuat oleh Al-Mundhiri itu berbeda dengan Sahih Muslim. Artinya karena ini mukhtasar, dalam satu bab terkadang beliau hanya menyebutkan 3 hadis atau 2 hadis, pada dalam Sahih Muslim di situ ada sampai 6 hadis atau 7 hadis. Hadis dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad. Annahu qal, beliau pernah mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in lakitu rajulan minal kufar faqatalani fadaraba ihda yadaya bisayf faqata'aha thumma ladha minni bisyajara. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan jika aku melihat aku ketemu dengan orang kafir, faqatalani, lalu dia berperang denganku, dia melawanku, fadaraba ihda yadaya bisayf, kemudian dia berhasil memutus salah satu tanganku dengan pedangnya. Thumma ladha minni bisyajarah. Kemudian dia berlindung dari kejaranku, dia berlindung dengan pohon. Ai iltaja'a ilaiha mu'tasiman minni. Dia berlindung dengan pohon dari kejaranku. Faqala, dalam posisi seperti ini, kemudian orang kafir tadi mengucapkan, aslamtu lillah, aku masuk Islam. Afa aqtuluhu ya Rasulullah? Bolehkah aku membunuhnya ya Rasulullah? Ba'da an qalaha, setelah dia mengucapkan kalimat itu. Qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, la taqtulhu, jangan kau membunuhnya. Qala, kemudian Al-Miqdad bertanya lagi, ya Rasulullah, innahu qad qata'a yadi. Ya Rasulullah, orang ini sudah memutus tanganku. Thumma qala ba'da dhalika anqata'aha. Kemudian setelah itu dia mengucapkan kalimat tadi, setelah dia memutus tanganku, afa aqtuluhu, apakah aku boleh membunuhnya? Qala Rasulullah SAW, la taqtulhu. Nabi SAW tetap mengatakan, jangan kau membunuhnya. Fa'in qataltahu, fa'innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu. Kalau kamu membunuhnya, berarti orang ini statusnya sama dengan kamu, qabla an taqtulahu, sebelum kau membunuhnya. Wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Dan kalau kamu membunuhnya, berarti kedudukan kamu, posisi kamu sama sebagaimana posisi dia sebelum dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah atau sebelum dia mengucapkan kalimat aku masuk Islam. Ammal Auza'i wa Ibnu Jurayj fa fi hadithihi maqal. Dalam riwayat Al-Auza'i, dalam riwayat Al-Auza'i dan Ibnu Jurayj, dalam hadis keduanya di situ ada pernyataan aslamtu lillah. Aku masuk Islam. Wa amma Ma'mar fa fi hadithihi falamma ahwaitu li aqtulahu qala la ilaha illallah. Tapi kalau dalam riwayat Ma'mar di situ disebutkan falamma ahwaitu li aqtulahu, ketika aku hendak membunuhnya, orang ini mengucapkan la ilaha illallah. Nah. Hadis yang kita baca bercerita tentang pertanyaan yang disampaikan oleh Al-Miqdad Ibn al-Aswad. Namun pertanyaan yang beliau sampaikan ini sifatnya permisalan. Bentuknya pengandaian. Dan bukan kejadian yang beliau alami. Sehingga beliau mengatakan, Ya Rasulullah, ara'aita in laqitu rajulan minal kufar. Ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Kalimat ara'aita maknanya adalah minta pendapat. Dan jika itu disampaikan kepada Nabi SAW berarti minta fatwa. Ara'aita in laqitu, apa yang harus aku lakukan? Apa pendapat Anda? Apa nasihat Anda? Apa fatwa Anda? Jika aku bertemu dengan orang kafir, lalu dia menyerangku sampai berhasil memutus tanganku. Kemudian aku kejar dia, lalu dia bersembunyi di balik pohon, berlindung di pohon, apakah aku boleh untuk tetap membunuhnya? Setelah dia mengucapkan aslamtu lillah, aku masuk Islam. Dalam riwayat Ma'mar, setelah dia mengucapkan la ilaha illallah, Nabi SAW mengatakan, jangan kau bunuh. Kemudian beliau menyebutkan, persamaan posisi dan kedudukan darah ketika ada orang kafir yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, lalu tetap diserang dan dibunuh oleh seorang muslim. Nabi SAW mengatakan, fa'in qatal tahu, kalau engkau membunuhnya, padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka di situ ada permisalan, dua permisalan yang disebutkan. Maka dia kedudukannya sama dengan kamu sebelum kamu membunuhnya. Dia kedudukannya sama dengan kamu sebelum kamu membunuhnya. Maksudnya bagaimana? Orang ini kalau berhasil kau bunuh, maka kedudukannya sama dengan kamu sebelum kamu membunuhnya. Artinya kedudukannya sama-sama muslim. Yang dia ketika terbunuh jadi syahid sebagaimana kamu sebelum membunuhnya. Kemudian kamu terbunuh akan jadi syahid. Saya ulang ya. Di sini saya bacakan keterangan yang disampaikan oleh para ulama. In qatala ar-rajulu ba'da islamihi. Kalau muslim ini membunuh orang kafir tadi, ba'da islamihi, setelah dia masuk Islam, fa innal maqtula, maka orang yang dibunuh ini sayakunu bi manzilatil qatil, kedudukannya sama sebagaimana si pembunuh qabla ayyaqtulahu, sebelum dia membunuhnya. Ay maksudnya adalah yusbihu syahidan wa sara musliman ma'sumad dam. Maksudnya adalah orang ini ketika dibunuh statusnya mati syahid, karena saat dia sudah masuk Islam, maka status dia maksum darahnya. Terjaga darahnya. Sehingga kalau dia dibunuh, maka statusnya berarti dia dibunuh sebagai muslim yang mati syahid. Dipahami di sini? Kita ulang ya. Apabila ada seorang muslim menyerang orang kafir, lalu orang kafir tadi mengucapkan la ilaha illallah, kok tetap dibunuh? Dia tetap dibunuh, maka kata Nabi SAW, status korban ini sama sebagaimana si muslim yang membunuh tadi sebelum terjadinya pembunuhan. Artinya sama-sama maksum dam. Sama-sama darahnya terlindungi. Dan ketika darah terlindungi ini tetap ditumpahkan dalam medan perang, maka dia mati syahid. Sebagaimana si pembunuh sebelum dia membunuh, darahnya terlindungi. Si pembunuh adalah seorang muslim. Sebelum dia membunuh orang muslim yang lain, darahnya terlindungi. Sehingga dia tidak boleh diganggu. Mohon insyaAllah. Baik. Kemudian permisalan yang kedua. Wa innaka bimanzilatihi qabla ayyakula kalimatahu allati qal. Dan kamu wahai muslim yang membunuhnya, kedudukanmu sama seperti dia sebelum dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya, kalau kamu berhasil membunuhnya, maka kedudukan kamu sama sebagaimana dia sebelum mengucapkan la ilaha illallah, yaitu halal darahnya. Karena ketika orang kafir ini sebelum mengucapkan la ilaha illallah, maka status dia apa? Ghairu ma'sumid dam. Darahnya tidak terjaga. Sehingga dia halal darahnya. Maka kalau kamu membunuh dia, status kamu sama seperti orang ini sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah. Artinya darahnya halal. Sehingga kalau kamu membunuhnya, maka darahmu halal. Karena kamu harus dikisos sebab kamu telah membunuh orang muslim yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Mahfum insyaAllah? Baik. Sahabat mendengarkan permisalan ini dari Nabi SAW sekali dan dia langsung paham. Kita membaca, mungkin baca terjemahannya, kita tidak paham. Lalu membaca syarahnya, mungkin belum paham. Baru mendengarkan kajian, paham dikit ya. Diulang-ulang insyaAllah paham. Baik. Jadi begini ya. Dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat permisalan tentang status maksum dam dan halal dam. Maksum darah dan halal darah. Kapan seorang muslim itu darahnya terjaga? Kapan seorang muslim darahnya terjaga? Kapan seorang muslim maksum dam? Ketika dia masih muslim, belum murtad, dan dia tidak membunuh muslim yang lain. Sehingga tidak ada hukuman kisos baginya. Paham di sini? Baik. Kapan orang kafir itu halal darahnya? Ketika dia belum masuk Islam. Dan kapan seorang muslim halal darahnya? Jika dia menumpahkan darah muslim yang lain. Ada seorang muslim mengejar orang kafir. Lalu orang kafir ini mengucapkan la ilaha illallah. Sudah? Tapi sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah, dia sudah berhasil memutus tangan si muslim. Setelah itu dia tetap dikejar, kemudian dia terpojok, lalu dia mengucapkan la ilaha illallah. Baik. Begitu dia mengucapkan la ilaha illallah, apakah orang kafir ini darahnya terjaga? Naam, iya darahnya terjaga. Sudah? Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, apakah orang kafir ini harus dikisos karena telah memutus tangannya si muslim tadi? Tidak, kenapa? Karena proses pemutusan tangan itu dilakukan ketika dia kafir. Dan begitu dia masuk Islam, maka al-islamu yahdimu makana qabla. Masuknya dia ke dalam Islam menghilangkan semua kesalahan yang dia lakukan sebelumnya. Terlebih lagi kesalahan ini atau perbuatan ini dilakukan dalam suasana perang. Sehingga ketika suasananya perang, ya tidak bisa pakai model kisah seperti ini. Makanya ketika Al-Miqdad Ibn Aswad mengatakan, ya Rasulullah, waqad qata'a yadi, dan orang ini telah memutus tanganku. Nabi SAW tetap mengatakan, enggak boleh kau bunuh. Karena sekalipun dia sudah memutus tangannya sahabat ini, Al-Miqdad, andai pun dia sudah memutus tangannya Al-Miqdad, itu dilakukan sebelum dia masuk Islam. Sehingga saat dia masuk Islam, ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan kisos. Sebab kejadian ini terjadi sebelum dia masuk Islam. InsyaAllah sampai di sini dipahami? Baik. Tapi ketika seorang Muslim dia menyerang orang kafir ini, dan orang kafir ini sudah masuk Islam, kok tetap dibunuh? Berarti status Muslim ini membunuh siapa? Muslim yang lain. Ketika dia membunuh Muslim yang lain, berarti status dia halal darahnya. Artinya boleh dikisos. Status dia halal darahnya dan boleh dikisos. Sehingga kata Nabi SAW, kalau kamu membunuhnya, maka status kamu sebagaimana orang ini sebelum dia mengucapkan la ilaha illallah, artinya halal darahnya. Karena kamu boleh untuk dikisos. Mafhum insyaAllah? Walhamdulillah. Jelas? Masih bingung? InsyaAllah paham ya? Tayyib. Dan sekali lagi, sahabat mendapatkan penjelasan dari Nabi SAW dengan sekali dengar dan beliau paham. Dan itulah salah satu di antara pengaruh salikatul lughah. Orang punya pemahaman bahasa atau dzauqul lughah, rasa bahasa, sehingga begitu mendengar sekali dia langsung paham. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin fasabbahna al-khuruqati min Juhayna. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kita fi sariyatin, dalam ekspedisi sariyah. Sariyah adalah peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya nama sariyah itu umum, tidak hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak diikuti oleh kepala tertinggi negara itu disebut dengan sariyah. Ya, bahasa kita satu peleton khusus yang dikirim oleh negara tapi presidennya enggak ikut. Namanya sariyah. Tapi kalau presidennya ikut sehingga perang itu dilakukan besar-besaran, namanya ghazwah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usia dakwah beliau, beliau mengikuti ghazwah antara 7 sampai 8 kali. Sedangkan jumlah sariyah jauh lebih banyak daripada itu. Maka biasanya sariyah itu peperangannya lebih kecil dibandingkan ghazwah. Kata Usama, kami diutus oleh Nabi SAW dalam peleton pasukan. Fasabbahna, kemudian kami nyerang di waktu pagi. Fasabbahna ay ghazauna fis sabah. Artinya kami menyerang di waktu pagi. Dan yang dimaksud dengan al-huruqat, al-huruqah, maknanya adalah kaumun min qabilah. Padukuhan, turunan dari kabilah. Misalnya, kabilah Melati, kalau kita sebut kabilah satu kecamatan misalnya, kabilah Melati. Maka dalam kabilah Melati ini, satu kecamatan ini ada banyak padukuan-padukuan. Nah, padukuan-padukuan yang masih satu kabilah, itu disebut dengan Al-Hurqah. Jamaknya Al-Hurqat. Fasabbahna Al-Hurqati min Juhayna. Kami menyerang di waktu pagi Al-Hurqat, kampung-kampung kabilah-kabilah yang merupakan Bani Juhayna. Klan Bani Juhayna termasuk di antara klan Arabiyah yang cukup luas. Tu'addu akbara qabail Qudha'ah adadan. Termasuk di antara keturunan Bani Qudha'ah yang paling banyak jumlah, yang paling banyak jumlah populasinya. Tantashiru diyaruhum ma bainal Hijaz wa Tihamah. Perkampungan mereka itu menyebar dari mulai daerah Hijaz sampai ke Tihamah. Sehingga kampungnya, wilayahnya sangat sangat banyak. Dan di sini Usama bin Zaid menceritakan bahwa pasukan beliau menyerang Khuraqah, tapi tidak disebutkan Khuraqah yang mana yang diserang. Karena kan jumlahnya banyak. Yang jelas salah satu bani di antara kabilah Juhainah diserang oleh pasukannya Usama bin Zaid. Fadraktu rajulan. Lalu saya berhasil menangkap seseorang. Faqala la ilaha illallah. Kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah. Pada saat Usama mau membunuhnya, lalu dia terpojok. Setelah dikejar oleh Usama, dia terpojok. Kemudian Usama mau membunuhnya, dia mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa Usama mengejar orang kafir ini bersama satu sahabat Ansar. Begitu orang kafir ini mengucapkan la ilaha illallah, maka sahabat Ansar tadi menghentikan pengejarannya. Beliau tidak mengejar lagi, berhenti. Sementara Usama tetap mengejar sampai akhirnya berhasil membunuh orang ini. Qala al-Khuraqi kila ismuhu Mirdas. Kata al-Khuraqi, ada yang mengatakan nama dari orang ini adalah Mirdas. Dialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah fasyahida bitauhid wa dakhala al-islam. Dia mengucapkan tauhid dan masuk Islam. Fakaffa anhul ansari. Sahabat Ansar, dia berhenti. Tidak lagi mengejar dan tidak menyerang. Sementara Usama tetap menyerangnya. Wa ta'ana Usama tu bi rumhihi hatta qatalahu. Usama tetap menyerangnya dan berhasil menusukkan tombaknya ke orang ini sampai orang ini meninggal dunia. Akhirnya Usama merasa bersalah. Falamma raja'u ilal Madinah. Ketika mereka kembali ke Madinah, kata Usama, fawaqa'a fi nafsi min dhalika. Aku pun merasa bersalah dengan kejadian ini. Fadzakartuhu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqala la ilaha illallah wa qataltahu. Dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kenapa kau masih membunuhnya? Kata Usama, qultu ya Rasulullah, innama qalaha khaufan minas silah. Aku sampaikan ya Rasulullah, orang ini mengucapkan la ilaha illallah karena takut senjata. Sehingga Usama menilai orang ini enggak ikhlas. Usama menilai orang ini tidak ikhlas. Dia mengucapkan la ilaha illallah karena ketika dia dalam kondisi terjepit, dia mengucapkan itu sehingga menunjukkan kalau syahadat yang dia ucapkan tidak ikhlas. Maka bagi Usama tidak diterima. Sehingga dia masih kafir, layak untuk dibunuh. Dalam riwayat yang lain, Usama mengatakan, ya Rasulullah, innama kana muta'awwida. Ya Rasulullah, orang ini hanya berlindung agar tidak dibunuh. Ay lam yakun qasidan bidzalikal iman. Artinya dia tidak tulus dan dia mengucapkan la ilaha illallah tidak ikhlas untuk beriman. Niatnya enggak benar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Kenapa kau tidak belah dadanya? Lalu lihat isi hatinya. Sekarang coba buktikan, hatinya mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Afala syaqaqta qalbaha an qalbihi? Coba kau belah dadanya, lihat hatinya. Sekarang coba dengerin, hatinya itu mengucapkan la ilaha illallah atau tidak? Fama zala yukarriruha alayya. Maka Nabi SAW terus-menerus mengurangi hal ini. Sehingga beliau ingkari wa tashdid ala fi'latihi. Beliau ingkari dengan keras perbuatan yang dilakukan oleh Usama. Fa akhbara Usama tu, kemudian Usama mengatakan, hatta tamannaitu anni aslamtu yawma idzin. Aku berangan-angan andaikan ketika itu aku baru saja masuk Islam. Maksudnya bagaimana? Kalau orang itu baru saja masuk Islam, maka Islamnya menutupi seluruh kesalahannya. Sehingga Usama melakukan kesalahan besar sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan beliau mengulangi berkali-kali peringatan ini kepada Usama. Sampai Usama membayangkan, andaikan aku baru masuk Islam, sehingga seluruh kesalahan itu akan hilang disebabkan aku telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Faqala Sa'ad, kemudian Sa'ad mengatakan, wa ana wallahi la aqtulu musliman hatta yaqtulahu dhulbutain, yakni Usama. Qala rajulun alam yaqulillahu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Faqala Sa'ad, qad qatalna hatta la takuna fitnah wa anta wa ashabuka turiduna an tuqatilu hatta la takuna fitnah. Kata Sa'ad, wallahu alam, Sa'ad, saya tidak tahu, ini mungkin maksudnya adalah salah satu sahabat yang mendapatkan cerita dari hadis ini. Dan saya wallahi tidak pernah membunuh seorang muslim sampai aku melihat Dzulbutain. Dzulbutain maksudnya apa? Usama, yakni Usama. Sampai aku melihat Dzulbutain, yaitu Usama, melakukannya. Qala rajulun, kemudian ada orang yang mengatakan kepada Sa'ad, bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Perangilah orang-orang kafir sampai sudah tidak ada lagi fitnah, maksudnya adalah kekufuran, dan seluruh agama hanya milik Allah. Faqala Sa'ad, kata Sa'ad, qad qatalna, kami telah memerangi mereka, hatta la takuna fitnah, sampai tidak ada lagi kesyirikan di sekitar kami. Wa anta wa ashabuka turidun, sementara kamu dan temanmu, yakni Usama, mereka menghendaki antuqatilu hatta takuna fitnah, agar berperang sampai tidak ada lagi kesyirikan. Tayyib. Kita kembali fokus kepada apa yang dilakukan oleh Usama. Usama ketika mendapatkan pengingkaran berkali-kali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berangan-angan andaikan ketika itu beliau masuk Islam. Karena ketika orang masuk Islam, maka seluruh kesalahannya akan hilang, tertutupi dengan Islamnya. Namun kemudian Usama memohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam riwayat Muslim yang lain, Usama radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, istaghfirli, ya Rasulullah, mintakanlah ampunan kepada Allah untukku. Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah. Terus apa nanti yang akan kau perbuat jika dia nuntut dengan kalimat la ilaha illallah yang dia punya? Artinya, idza jaa yaumal qiyamah, kalau dia datang di hari kiamat dan dia menuntutmu di hari kiamat dengan ucapan la ilaha illallah yang telah dia ucapkan, apa yang akan kau perbuat? Faja'ala la yaziduhu ala ayyakula kaifa tasna'u bila ilaha illallah. Setiap kali Usama meminta maaf dan menyampaikan, ya Rasulullah istaghfirli, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan komentar apapun selain boleh ingatkan, kaifa tasna'u bila ilaha illallah. Kaifa tasna'u bila ilaha illallah. Lalu apa yang akan kau lakukan dengan ucapan la ilaha illallah? Apa yang akan kau lakukan dengan ucapan la ilaha illallah idza jaa yaumal qiyamah, ketika dia datang di hari kiamat? Tayyib. Dan sebagian ulama menyebutkan, wa adamu istighfarin nabi sallallahu alaihi wasallam li Usama nau'un minat ta'nib wat ta'dib wat takhfif li ghairihi minal muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memohonkan ampunan bagi Usama dalam rangka untuk hukuman sosial, sehingga yang lain biar dengar, kaum muslimin yang lain biar tahu, la ilaha illallah wajib untuk dijaga. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, darahnya wajib untuk dijaga. Dan perkara besar ketika orang sampai menumpahkan darah orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah. Meskipun Usama adalah habibu Rasulullah SAW, orang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sekarang kita akan lihat pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Dalam hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa penilaian terhadap orang lain adalah berdasarkan lahiriahnya. penilaian kepada orang lain itu berdasarkan lahiriahnya. Akhzun nasi bidhawahirihim. Penilaian kepada orang lain itu berdasarkan lahiriahnya. Dan bentuk lahiriah itu ada dua. Yang pertama adalah dinyatakan dalam perbuatan ataupun ucapan. Yang kedua, ditunjukkan dalam indikator kuat meskipun bertentangan dengan ucapan atau perbuatan. Bentuk lahiriah itu ada dua. Yang pertama apa? Dinampakkan dalam ucapan atau perbuatan. Dia ngomong seperti ini, dia berbuat seperti ini. Itulah lahiriah yang nampak. Atau yang kedua, ada indikator kuat yang menunjukkan bahwa antara lahiriah beda dengan kondisi batin. Ada perbedaan antara lahiriah dengan kondisi batin. Misalnya ada orang masuk Islam, bersyahadat karena ingin menikah di KUA. Begitu selesai syahadat, ratau sholat, ratau poso, dan dia tidak pernah bergabung dengan kaum muslimin, bahkan kadang menghina kaum muslimin dan seterusnya. Nah, berarti ini ada indikator kuat kalau ucapan syahadat yang kemarin dia ucapkan sama sekali tidak ada niat untuk masuk Islam. Maka adanya indikator kuat ini bisa dijadikan sebagai acuan penilaian meskipun antara lahiriah, dijadikan acuan penilaian bahwasanya ada perbedaan antara lahiriah dengan kondisi batin. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengkisos Usama radhiyallahu anhu. Beliau hanya memarahi Usama, tapi beliau tidak mengkisos Usama. Kenapa beliau tidak mengkisos Usama? Karena kesalahan yang dilakukan oleh Usama dilakukan ijtihadan, disebabkan karena beliau berijtihad. Sehingga beliau keliru dalam berijtihad, salah dalam berijtihad. Usama punya alasan tetap membunuh karena Usama menilai Islamnya orang ini enggak ikhlas. Dia mengucapkan la ilaha illallah ta'awudzan wa khaufan minas silah, karena untuk melindungi dirinya dan takut dari serangan senjata. Bukan karena ikhlas ingin masuk Islam. Dan ijtihad ini tetap dihargai meskipun nilainya salah. Oleh karena itu, orang yang berijtihad meskipun dalam posisi salah, dia tetap mendapatkan penghargaan. Termasuk dalam masalah hukum, sehingga bagian dari keistimewaan yang dimiliki oleh para ulama mujtahid, ma baina ajrin wahid wa ajrain. Dia hanya dalam dua posisi. Kalau enggak dapat satu pahala, dapat dua pahala. Itulah nilai keistimewaan seorang ulama mujtahid. Sehingga saat dia berijtihad dengan modal pemahaman yang dia punya, lalu dia menentukan, saya memilih pendapat A, saya memilih pendapat B, berdasarkan penelitian yang saya lakukan, dengan modal yang saya punya misalnya, lalu seorang ulama ini mengatakan, saya memilih pendapat A atau pendapat B, kalaupun keliru, tetap dihargai usahanya. Sehingga dia tetap mendapatkan pahala. Tapi ini tidak berlaku bagi muqallid. Ini tidak berlaku bagi orang yang taklid. Maka keistimewaan yang diberikan oleh Allah Ta'ala bagi al-hakim, seorang hakim yang berijtihad, alim yang berijtihad, Pada saat dia berijtihad, ma baina ajrin wahid wa ajrain. Antara satu pahala atau dia dapat dua pahala. Sementara kesalahannya dimaafkan karena tidak ada manusia yang semua pendapatnya benar. Apabila disyaratkan ijtihad wajib hasilnya benar, maka tidak ada manusia yang mampu berijtihad. Karena tidak mungkin manusia itu setiap ijtihad wajib benar. Sebab dia tidak tahu hal yang gaib. Sehingga hasil ijtihad bisa jadi keliru, bisa jadi benar, tapi prosesnya semua dihargai sebagai usaha kebenaran. Karena dia lakukan itu dengan semangat untuk mencari kebenaran. Termasuk di antaranya ketika ada seorang hakim yang memberikan vonis. Setelah disidang, seorang terdakwa disidang. Lalu hakim memvonis, fulan berhak untuk dibunuh. Ketok palu vonis. Ternyata setelah sekian tahun baru diketahui bukti fulan tidak bersalah. Tapi fulan sudah mati. Karena dia sudah divonis sekian tahun yang lalu oleh putusan hakim atas istiad yang dilakukan oleh hakim. Sudah? Yang jadi pertanyaan, apakah hakim ini dikisos? Tidak. Kenapa? Li'annahu ijtahada. Meskipun sebab orang ini dikisos, sebab orang ini dibunuh, terdakwa dibunuh adalah atas putusan hakim. Wa huwa yajtahid, dan dia berijtihad. Dan ketika di situ ternyata hasilnya salah, maka itu tidak menyebabkan dia harus dikisos. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis ini juga dalil bahwa seorang muslim yang sudah mengucapkan la ilaha illallah atau orang kafir yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka sara musliman ma'sumad dam, dia menjadi seorang muslim yang darahnya terjaga dan tidak boleh diganggu. Wallahu ta'ala alam. Ya Alisha. Nah, tapi demikian sebagai pengantar sebelum Isya, kita akan dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Kemudian nanti kita akan bacakan hadis yang ketiga di bab ini sebelum iqamah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma hamdan lati wa'ata. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada tiga hal yang akan dihisab pertama kali kelak di yaumil akhir. Yang pertama, yang berkaitan dengan amalan hamba. Yang pertama kali akan dihisab adalah salat. Yang kedua, berkaitan dengan rizki yang diberikan oleh Allah kepada hamba. Pertama kali yang akan dihisab adalah al-ma'ul barid, air segar yang diminum oleh hamba. Yang ketiga, yang berkaitan dengan sengketa hamba dengan sesama hamba. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah adalah fi mas'alatid dam, yang kaitannya dengan masalah darah. Tiga hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Kalau dalam urusan amal, pertama yang akan dihisab adalah salat. Dalam urusan rizki, pertama yang akan dihisab adalah air. Dan dalam urusan darah, dalam urusan muamalah, pertama yang akan dihisab adalah urusan darah. Sehingga masalah darah adalah masalah yang besar dan tidak boleh seorang muslim meremehkan, menganggap enteng dalam masalah seperti ini. Kejadian yang dialami oleh Usama ternyata bukanlah Usama seorang yang pernah mengalaminya. Juga pernah dialami oleh sahabat yang lain, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ketiga di bab yang sama. Al-Mundhiri menyebutkan hadis mengutip dari Sahih Muslim, hadis dari Sofwan bin Muhriz, bahwasanya Jundab bin Abdullah Al-Bajali, sahabat Jundab bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu, ba'atha ila As'as bin Salamah. Beliau menyuruh seseorang untuk menemui As'as bin Salamah. Zamana fitnati Ibn Zubair, di masa ketika terjadi ketegangan antara Abdullah bin Zubair dengan Khalifah Bani Umayyah. Faqala, lalu Jundab mengatakan, ijma'li nafaran min ikhwanika hatta uhadithahum. Tolong kumpulkan beberapa orang di antara teman-temanmu, nanti akan aku sampaikan kepada mereka hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di masa terjadi ketegangan antar sama kaum muslimin. Abdullah bin Zubair yang waktu itu menjadi dibaiat sebagai khalifah di daerah Hijaz. Namun dia tegang dengan kekhalifahan Bani Umayyah. Wallahu alam siapa nama khalifahnya, yang jelas terjadi ketegangan antara Khalifah Abdullah bin Zubair dengan kekhalifahan Bani Umayyah yang pusatnya berada di daerah Syam. Faba'atha rasulan ilaihim. Akhirnya As'as bin Salamah menunjuk seseorang untuk mengumpulkan kawan-kawannya. Falammajtama'u, setelah mereka berkumpul, ja'a Jundab wa alaihi burnus asfar. Sahabat Jundab bin Abdullah datang dengan memakai burnus berwarna kuning. Apa itu burnus? Kullu thawbin ra'suhu multasikun bihi dira'ahu kanat au jubbatan dir'atan kanat au jubbatan au ghairihima. Semua pakaian yang punya tutup kepala itu disebut burnus. Mau dirak, dirak itu yang menutupi seluruh badan. Atau jubah, atau yang lainnya, kalau punya tutup kepala namanya burnus. Beliau menggunakan burnus berwarna kuning. Faqala tahaddatsu bima kuntum tuhaddithuna bihi. Kemudian sahabat Jundub mengatakan, coba kalian ceritakan, apa yang ingin kalian ceritakan? Hatta daral hadithu. Sampai masing-masing ramai bercerita. Hatta daral hadith. Ini bicara, ini bicara, ini bicara. Falamma daral hadithu ilaihi hasalal burnusa an ra'sihi. Ketika semuanya banyak bicara, ini bicara, ini bicara, hasalal burnus an ra'sihi. Sampai tutup kepalanya itu terbuka. Faqala, kemudian Jundab bin Abdillah mengatakan, Inni ataitukum, wala uridu an ukhbirakum illa an nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku datang kepada kalian, dan aku tidak punya keinginan yang lain selain ingin memberitahu kepada kalian hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mulailah sahabat Jundab bin Abdillah bercerita tentang hadis yang beliau terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than minal muslimin ila qaumin minal musyrikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim pasukan di kalangan kaum muslimin untuk menyerang kaum musyrikin. Wa innahum iltaqau, dan mereka berhasil ketemu. Fakana rajulun minal musyrikin idza syaa ay yaqsuda ila rajulin minal muslimin qasada lahu faqatalahu. Lalu ada orang di kalangan kaum musyrikin, apabila dia ingin mendekati orang di kalangan kaum muslimin, dia berusaha untuk mendekat lalu membunuhnya. Wa inna rajulan minal muslimin qasada ghaflatahu. Sementara kaum muslimin selalu mencari peluang lalainya orang musyrik. Qala wa kunna nuhadditsu annahu Usama bin Zaid falamma rafa'a alaihi saif qala la ilaha illallah faqatalahu. Lalu kami menyampaikan berita tentang Usama bin Zaid. Ketika Usama mau menebaskan pedangnya, dia mengucapkan la ilaha illallah faqatalahu, dan berhasil. Kemudian Usama tetap membunuhnya. Faja'a al-Bashiru ilan Nabi. Kemudian al-Bashir datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu fa'akhbarahu khabar ar-rajuli kaifa sana. Fada'ahu fasa'alahu lima qataltahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bashir, dan beliau menyampaikan berita tentang orang yang dibunuh oleh Usama. Kaifa sana, apa yang telah dia lakukan. Fada'ahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Usama, dan Usama ditanya, lima qataltahu, kenapa engkau membunuhnya? Faqala ya Rasulullah, auja'a fil muslimina faqatala fulanan wa samma lahu nafara. Orang musyrik ini telah membunuh beberapa orang muslim. Dia membunuh si A, membunuh si B, membunuh si C. Usama menyebutkan beberapa nama. Wa inni hamaltu alaihi, dan aku berusaha untuk mengincarnya. Falamma ra'a saifa, begitu dia sudah tersudutkan, dia melihat pedang, dia mengucapkan la ilaha illallah. Faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqataltahu, kamu berhasil membunuhnya? Qala na'am. Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Lalu apa yang akan kau lakukan dengan ucapan la ilaha illallah jika la ilaha illallah ini datang di hari kiamat? Qala ya Rasulullah istaghfirli. Qala fa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Faja'ala ya la yaziduhu ala ay yaqula fa kaifa tasna'u bila illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Setiap kali Usama mohon kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar minta diampuni, minta didoakan untuk diampuni, beliau tetap mengatakan, apa yang kamu lakukan ketika la ilaha illallah datang di hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Taib, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas dinilai sebagai amal saleh, dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat darinya. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membaca bab Man laqiyallaha ta'ala bil iman ghaira syakin fihi dakhalal jannah. Siapa yang mati dengan membawa iman tanpa ragu, maka dia akan masuk surga. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam